بسم الله الرحمن الرحيم. Syahadat yang pertama diikat oleh yang kedua, jadi paketnya, paket pelengkapnya. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya berkomitmen bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya menerangkan tentang tugas-tugas wahyu. Artinya apa? Kalau Allah berikan perintah, ikuti bagaimana Rasulullah mengajarkannya, bagaimana Rasulullah menuntunnya. Jelas ya? Karena itulah semua yang empat turunan ini tidak mungkin kita lakukan kecuali sebagaimana Rasulullah menuntun dan mencontohkannya. Karena itu terkenal dalam istilah hadis kita, seorang yang menunaikan ibadah tanpa pernah diberikan tuntunan dan contoh dari Nabi, fahuwa mardudun, tertolak karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jelas sampai sini? Baik. Karena itu saking pentingnya mengikuti Nabi, langsung oleh Allah dimasukkan dalam ayat yang penting di Ali Imran, surat ketiga ayat 31. Bahkan disebutkan mengikuti Nabi itu di antara bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kata Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar mencintai Allah, diawali dengan kata kuntum. Padahal Allah bisa mengatakan qul in tuhibbunallaha, tapi diawali dengan kuntum untuk menegaskan jika benar-benar cinta pada Allah. Karena ada orang yang mengatakan cinta saja tapi tidak komitmen dengan cintanya, tidak serius. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah, ikuti aku, Nabi maksudnya. Bagaimana Nabi salatnya, bagaimana Nabi puasanya, bagaimana Nabi zakatnya, bagaimana Nabi haji dan umrahnya, begitu dalam setiap aktivitasnya. Ini bagian pertama. Dan yang kedua, lihat surat Yasin. Seringkali kita baca tapi seringkali tidak kita gali maknanya. Yo, ayat ketiganya, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Tiga, innaka laminal mursalin. Apa fungsi yang ketiga ini? Ayat keempatnya, setelah innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, Muhammad engkau rasul yang diutus, syahadu anna Muhammad Rasulullah, innaka laminal mursalin. Apa tujuan fungsi itu? Perhatikan kalimatnya, ala siratim mustaqim, engkau berada di dalam jalur yang tepat, yang lurus. Artinya orang yang mengikuti Nabi itu hidupnya akan mudah, akan lurus. Sebaliknya bila tidak sesuai dengan Nabi, maka kecenderungan hidup kita akan sulit dan tersesat dalam menjalani kehidupan kita. Jelas sampai sini?